Selamat siang buat semuanya. Saya di sini cuma tim suksesnya Mas Bro, tapi panitia minta jari kok nyumbang. Oke, saya sumbang satu lagu. Tembang Tresno, oke. Dan juga saya terima kasih buat Ibunda Aglis, ya, pimpinan New Candidates. Oke, yo, satu lagu Tembang Tresno buat penjelasan semuanya. New Candidates. Nyawangan bergoyang, Areka Mania. Banyak sore nangin petang naik beripatku. Hari rembulan nambahi susai atiku. Tresno sing tak coba amung ganggu seliramu. Nah nyatane aku mau abusi. Diana Suryo nanging peteng nek pripatku. Hari rembulan nambahi susai atiku. Tresno sing tak coko amung kanggo sliramu. Nanging nyatane aku mau abusi. New Candidates. Janji tresno marang aku, ini cinta lelaku. Aku pamit lila nolong aku. Aku pamit lila nolong aku. Terima kasih Joget Dedes dan juga Arek Amania. Monggo.